Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasaliman mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasaliman mazidah. Amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari pembahasan kita di materi kitab tafsir al-Muyassar, kita akan memasuki ayat yang ke-44 dari surah Al-Qamar. Langsung kita bacakan ayat yang ke-44 tersebut, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Disebutkan tafsirnya, bal ayakulu kufaru Makkah, bahkan apakah orang-orang kafir Makkah mereka akan mengatakan, nahnu ulu hazmin wa ra'yin wa amruna mujtama'. Kami ini adalah seorang yang kuat, yang memiliki pemikiran yang matang, serta semua urusan-urusan kami sudah kami sepakati. Fanahnu jama'atun muntasiratun la yaghlibuna man aradana bisu. Maka kami ini sekelompok kaum yang mendapatkan pertolongan, tidak ada seorang pun yang akan bisa menimpakan kepada kami kejelekan. Naam. Ini tafsir dari am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kufar Mekah, seiring dengan mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufur terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dalam keadaan wal iyadz billah mereka menyangka bahwasanya mereka adalah sekelompok orang yang mendapatkan pertolongan. Mereka orang-orang yang muntasir, yang mendapatkan pertolongan, disebabkan karena mereka bersepakat dalam satu perkara kekufuran. Mereka memiliki pemikiran, artinya terfitnah dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Namun disebutkan pada ayat yang ke-45, Allah Azza wa Jalla membantah persangkaan orang-orang kufar Mekah tersebut. Allah sebutkan, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Mereka akan, sekelompok kaum tersebut akan dikalahkan dan akan lari dari medan perang. Yuwalluna dubur, artinya disebutkan dalam tafsir al-Muyassar, sayuhzamu jam'u kufaru Makkah amamal mu'minin. Akan dikalahkan sekelompok orang-orang kafir Mekah tersebut di depan kaum mukminin. Setelah sebelumnya mereka bangga diri dan mengatakan, nahnu jami'un muntasir, beranggapan bahwasanya mereka akan mendapatkan kemenangan. Mereka memiliki sesuatu yang dengannya mereka harapkan kemenangannya. Namun dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka akan dikalahkan di depan kaum mukminin. Wa yuwallunal adbar, mereka akan membalikkan punggung-punggung mereka. Yani kalah ketika berperang dengan kaum mukminin. Wa qad hadatsa hadza yaumu badrin, dan yang demikian telah terjadi pada perang Badar. perang pertama yang Allah Azza wa Jalla pertemukan antara kaum mukminin dengan orang-orang musyrikin, dan itu adalah peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian bersungguh-sungguhnya disebutkan di dalam riwayat, "Ya Rabbi, kalaulah semisal engkau tidak menolong kami di hari ini, lam tu'bad, engkau tidak akan disembah." Demikian bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang tersebut agar Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah turunkan beberapa ayat dalam Al-Quran terkait peristiwa tersebut. Iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, ketika kalian beristighatsah memohon pertolongan kepada Rabb kalian, maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan istighatsah kaum mukminin tersebut. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikah, kita akan memberikan bantuan kepada kalian 5 bi alfin minal malaikah, 1000 malaikat Allah tabaraka wa taala. Akhirnya Allah menangkan kaum mukminin di perang Badar tersebut. Naam. Namun apakah orang-orang kafir ketika mereka terkalahkan pada peperangan mereka ketika menghadapi kaum mukminin, sebagian mereka terbunuh, sebagian mereka tertawan, terluka, apakah cukup sampai di situ azab yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka? Jawabannya tidak. Allah sebutkan dalam ayat yang setelahnya, balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Janji yang Allah janjikan kepada mereka untuk merasakan azab disebabkan karena kekafiran mereka kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika datangnya yaumul qiyamah, as-sa'ah. Di hari itulah mereka orang-orang kafir akan merasakan azab, sebenar-benar azab. Naam. Disebutkan tafsirnya, was-sa'atu maw'iduhum, dan yaumul qiyamah, as-sa'ah, adalah waktu Allah Azza wa Jalla memberikan perjanjian kepada mereka. Alladhi yujazuna fihi bima yastahiqun, yang ketika datang as-sa'ah, yaumul qiyamah, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan amalan-amalan mereka. Di hari itulah mereka merasakan azab yang sebenar-benarnya. Wasa'atu a'zamu wa aqsa mimma lahiqahum minal azabi yawma badrin. Dan datangnya yaumul qiyamah jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, lebih keras dibandingkan apa yang mereka jumpai berupa azab pada perang Badar. Mereka terbunuh, mereka terluka, mendapatkan kekalahan yang demikian fatalnya. Namun apa yang mereka rasakan di perang Badar tidak seberapa walaupun itu dikatakan azab, karena azab yang hakiki yang Allah janjikan dalam Al-Quran akan mengenai mereka, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka, adalah ketika datangnya yaumul qiyamah, dimasukkannya dan digiringnya mereka ke dalam neraka Jahannam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, lahum adabun fil hayati dunya wala adabul akhirati asyaq. Mereka mendapatkan kehidupan di kehidupan dunia mereka, namun azab al-akhirah jauh lebih berat, jauh lebih menyakitkan. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akhirah. Kami akan timpakan kepada mereka azab yang ringan, adna, yang lebih ringan dibandingkan azab akhirah. Azab di sini mencakup azab di kehidupan dunia mereka, atau azab ketika mereka merasakan di alam barzakh, yang demikian tidak seberapa dan masih dikatakan ringan dibandingkan azab yang akan menimpa mereka pada yaumul qiyamah. Karena itulah disebutkan di dalam riwayat yang sahih, orang-orang kafir selesai merasakan fitnah kubur, mereka akan mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah engkau tegakkan yaumul qiyamah. Karena mereka merasakan azab yang mereka rasakan di alam barzakh, dalam keadaan azab di alam barzakh adalah azab yang juga menyakitkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, ketika malaikat memukulkan pemukul mereka ke tubuh orang-orang yang kafir, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau duriba." Kalaulah semisal pemukul mereka dipukulkan ke gunung Uhud, maka pastilah akan hancur. Ini gunung Uhud yang demikian besar. Apabila malaikat itu memukulkan pemukulnya ke gunung tersebut, pasti akan hancur. Bahkan disebutkan dalam riwayat, fayasihu sayhatan law sami'ahal insan la su'iqa. Mereka akan berteriak dengan teriakan yang kencang, kalaulah semisal didengar oleh seseorang, seorang manusia, maka mereka akan pingsan. Nah, azab di alam barzakh demikian menyakitkan. Namun ternyata azab tersebut tidak seberapa di sisi mereka dibandingkan azab di yaumil qiyamah. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka menganggap azab yang mereka rasakan di alam barzakh sebagai tempat mereka tidur, sebagai tempat mereka istirahat. Mamba'atsana min marqadina, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, marqadina, tempat mereka tidur, tempat mereka istirahat. Bukan dalam arti dengan ayat ini sebagai dalil bahwasanya mereka di alam barzakh bersantaria mendapatkan nikmat, tidak. Tapi sebagai perbandingan azab yang Allah timpakan kepada mereka di alam barzakh, mereka menganggap sebagai azab yang ringan, tidak seberapa dibandingkan azab ketika Allah Azza wa Jalla tegakkan yaumul qiyamah. Naam. Bila mana ketika datang hari kebangkitan para nabi-nabi, ketika didatangi oleh umat manusia dari zaman Nabi Nuh hingga terakhirnya, ketika itu mereka meminta asy-syafa'ah. Nabi-nabi yang mulia seperti Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang mulia seperti yang disebutkan dalam hadis syafa'ah, masing-masing mereka mengatakan, nafsi nafsi, diriku dan diriku, menyesali perbuatannya, menganggap bahwasanya dosa yang mereka amalkan demikian besar, mereka takut berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, mereka takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hingga mereka datang kepada Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka asy-syafa'ah, yang dikenal dengan syafa'atul uzma. Yang menjadi syahid di dalam kisah ini adalah bila para nabi saja mengatakan demikian, nafsi-nafsi, keadaan yang demikian mencekam, yang demikian mengkhawatirkan, apalagi orang-orang kafir yang sudah pasti mereka akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke neraka jahannam. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah ta'ala, na'udzubillahi minal kufri wasyirik. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-47 hingga 48, Allah berfirman, innal mujrimina fi dhalali wasu'ur yawma yuzhabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Naam. Disebutkan tafsirnya, innal mujrimina fi tihina anil haqi wa inain wa adzab. Sesungguhnya orang-orang mujrim adalah orang-orang yang sombong, menentang kebenaran, sombong menentang Allah dan Rasulnya. Ana, sombong mereka, mengingkari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa adzab, dan mereka akan merasakan azab disebabkan karena kekafirannya. Yauma yujarruna finnari ala wujuhihim, di hari ketika mereka ditelungkupkan kemudian dilemparkan di atas wajah-wajah mereka ke neraka jahannam. Bila kita melihat nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan seorang yang mereka Allah takdirkan sebagai ahli nar ketika dilemparkan ke neraka jahanam, dilemparkannya mereka ke neraka jahanam dalam keadaan diseret di atas kepala mereka, artinya ditelungkupkan di atas wajah mereka, wajah mereka di bawah, kaki mereka di atas, kemudian dilemparkan ke neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Di antara ayat yang menunjukkan dimasukkannya ahli nar ke neraka jahannam dalam keadaan ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka adalah ayat yang tadi kita sebutkan, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim, pada hari ketika mereka digeret, dilemparkan ke neraka jahanam di atas wajah-wajah mereka. Dan dikatakan kepada mereka, dzuqu massa saqar, rasakanlah oleh kalian neraka saqar. Nah, demikian pula di dalam beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang mengkisahkan tiga orang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mati syahid namun ternyata dia tidak ikhlas ketika berjihad, seorang yang bersedekah namun ternyata dia tidak ikhlas ketika bersedekah, seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan Al-Quran namun ternyata tidak ikhlas ketika mempelajari ilmu dan mempelajari Al-Quran kemudian mendakwahkannya, ingin pamer riya. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa umira fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dia pun ditelungkupkan, digeret di atas wajahnya kemudian dilemparkan ke neraka jahannam. Wal iyadz billah. Demikian pula hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang bahaya lisan, hadis yang masyhur, kufa alaika hadza, jagalah olehmu lisanmu. Maka Muadz mengatakan, ya Rasulullah, hal yakubbun nasu ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan manusia itu ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka atau tengkuk-tengkuk mereka, artinya dilemparkan setelahnya ke neraka jahanam, apakah disebabkan karena lisan-lisannya? Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan perkataan Mu'adz radhiyallahu taala anhu tersebut. Yang menjadi syahid adalah ditelungkupkannya wajah mereka, orang-orang yang dimasukkan ke neraka jahanam, di atas dimasukkannya orang-orang yang dimasukkan ke neraka jahanam ditelungkupkan di atas wajah-wajahnya. Naam. Sehingga Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah sama seorang yang berjalan di atas wajahnya, berarti terbalik dia, berjalan di atas wajahnya lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan seorang yang berjalan lurus di atas siratal mustaqim? Tentunya tidak sama perumpamaan antara seorang yang kafir dengan seorang yang mukmin. Kemudian setelah disebutkan yauma yujarru yujarruna finnari ala wujuhihim, ketika mereka diseret di atas wajah-wajah mereka, yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, dzuqu syiddata adzabi jahannam, rasakanlah dahsyatnya azab neraka jahannam. Rasakan dahsyatnya azab neraka jahannam tersebut. Dzuqu massa saqar. Naam. Yang demikian setimpal dengan perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian pada ayat yang ke-49 Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya adalah inna kulla syai'in khalaqnahu bimiqdarin qaddarnahu wa qadainahu. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan takdir-takdir, dengan kadar-kadar yang sudah ditentukan, sesuai dengan apa yang kami takdirkan dan kami tetapkan untuknya, yang disilakan dengan qada wal qadar. Naam. Segala sesuatu tercipta dalam keadaan sudah ditakdirkan. Yang ditakdirkan dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla mencakup rizkinya, mencakup bahagia, sengsaranya dirinya di kehidupan dunia, bahkan mencakup ajalnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, bikadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syah am sa'id, akan ditulis rizkinya, ajalnya, amalannya, apakah dia seorang yang binasa atau dia seorang yang beruntung, yang bahagia. Bahkan seseorang sudah ditetapkan secara qada dan qadar keadaan dirinya di alam akhirat, apakah dia termasuk dari ahli jannah atau dia termasuk dari ahli an-nar. Namun dalam bab ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, sering mereka para ulama terkhusus ketika menjelaskan tentang pembahasan qada wal qadar, untuk kemudian dilarang bagi seorang muslim bertawakal dengan takdir. Ini termasuk kesalahan. Dia tawakal dengan takdir, pasrah dengan takdir. Ketika Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang sahih, mengatakan, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhum minal jannati aw minan nar. Tidaklah ada salah seorang di antara kalian melainkan sudah ditetapkan, telah dicatat, ditulis tempat duduknya, apakah dia termasuk dari ahli jannah atau dia termasuk dari ahli nar. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ala nattakil, ya Rasulullah, bolehkah kita bertawakal? Dalam lafaz yang lainnya mereka mengatakan, wa fi mal amal, kalau demikian untuk apa kita beramal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tidak, tapi amalkanlah. Karena sesungguhnya masing-masing di antara kalian akan dimudahkan sesuai dengan catatan-catatan takdirnya. Sehingga Rasul mengatakan seseorang yang bahagia termasuk dari ahli jannah, fayyassaruna li'amali ahli sa'adah, amalan-amalan dirinya akan dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkan amalan-amalan ahli jannah, ahli sa'adah, orang yang bahagia. Wa amma ahlu syaqawa, adapun orang-orang yang binasa, yang sengsara, mereka akan dipermudah amalan-amalan mereka untuk mengamalkan amalan-amalan ahli syaqawa wal iyadzubillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang bertakwa, yang rajin memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, membenarkan al-husna, maka kita akan permudah amalan-amalannya sehingga ia mendapatkan amalan-amalan yang mudah. Artinya dipermudah amalan-amalannya untuk mengamalkan amalan-amalan ahli jannah. Yang demikian dengan sebab dia bertakwa dan membenarkan janji Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man bakhila wastaghra wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya seorang yang bakhil mendustakan al husna, maka kami akan mempermudah dirinya untuk mengamalkan amalan-amalan yang menyulitkannya. Nah, sehingga dalam penjelasan yang kita sebutkan, Rasul melarang seseorang untuk bertawakal dengan takdir. Bahkan sebaliknya, Rasul memerintahkan seorang untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, bersemangat untuk menjadikan amalannya termasuk dari amalan-amalan ahli al-jannah. Kemudian disebutkan kelanjutan tafsirnya, wasabaqa ilmuna bihi, dan ilmu kami telah mendahului semua dan seluruh yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Membantah kelompok Qadariyah yang beranggapan seperti disebutkan dalam riwayat Muslim, mereka mengatakan al-amru unufun, sesungguhnya semua kejadian yang terjadi di alam dunia itu unuf, artinya terjadi dengan sendirinya tanpa ada keikutsertaan takdir dan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini unuf, terjadi dengan sendirinya, tidak sepengetahuan Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahuinya baru setelah perkara itu terjadi. Ini kelompok Qadariyah mengingkari takdir. Wa kitabatuna lahu fil lawhil mahfuz, dan kami telah mencatat semua takdir-takdir yang kami tentukan tersebut di dalam al-lawhul mahfuz, dalam lawhul mahfuz. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena pencatat takdir dan telah kering lembaran-lembaran lawhul mahfuz. Dalam arti kata seperti yang dijabarkan, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang sudah dicatat di dalam lawhul mahfuz akan menimpamu, maka tidak akan ada sesuatu yang bisa terluputkan darinya. dan segala sesuatu yang telah tercatat akan terluputkan darimu, tidak ada yang akan bisa menimpamu. Artinya segala sesuatu terjadi berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini tafsir dari makna inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah berfirman, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Disebutkan di sini tafsirnya adalah wa ma amruna li syai'i idza aradnahu, dan tidaklah urusan kami tatkala kami menginginkan untuk menetapkan sesuatu illa an naqula qaulatan wahidah, melainkan cukup bagi kami untuk mengucapkan satu ucapan saja, hanya mengatakan kun fayakun, terjadilah sesuatu tersebut. Kalam hil basar, seperti kedipan mata, demikian cepat terjadinya. Allah mengatakan kun, maka terjadilah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini sebagai dalil bahwasannya Allah Azza wa Jalla memiliki sifatul kalam, sifat kalam. Allah berbicara. Segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini, apakah sifatnya kematian, musibah, kebaikan, fitnah, dan yang semisalnya, segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah terjadi di alam dunia, di seluruh penjuru dunia, terjadinya dengan kata kun fayakun, terjadilah maka terjadi yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga disebutkan di dalam surah Luqman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah, ya kan, kalau lah misal seluruh pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan bolpen untuk mencatat, wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhur, dan lautan yang demikian luas, lautan dengan daratan bisa kita pastikan besaran dan lebaran lautan, ya kan, besar dia lautan itu, luas dan dalam, dan lautan yang demikian luas ini dibentangkan menjadi sab'atu abhur, 7 kali lipatnya sebagai tintanya, pohon dijadikan sebagai bolpen, lautan dijadikan sebagai tinta, bahkan dilipatkan menjadi 7 kali lipatnya, menulis semua yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, menulis ucapan-ucapan Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan ma nafidat kalimatullah, tidaklah akan habis kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Allah terus berbicara, dan apabila dicatat semua pembicaraan Allah dengan pohon yang ada di alam dunia, dijadikan sebagai pencatatnya, laut dikali lipatkan menjadi 7 kali lipatnya sebagai tintanya, maka tidak akan habis kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Karena semua yang terjadi di alam dunia terjadinya adalah dengan kalimat tersebut, kun fayakun. Di antaranya adalah terciptanya Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Tercipta dengan kalimat tersebut, kun fayakun. Nah, Ini menunjukkan segala sesuatu yang terjadi di alam dunia demikian mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk mewujudkannya. Demikian mudah. Apakah sesuatu yang terjadi, sesuatu yang sangat besar seperti bencana alam yang membunuh sekian ribu jiwa, ataukah sesuatu yang lebih kecil daripadanya, itu semuanya mudah bagi Allah. Allah akan mengatakan kun fayakun, terjadilah dengan cepat seluruh yang Allah kehendaki tersebut. Nah, ini menunjukkan kemaha kudrah, kekuasaan Allah Azza wa Jal dan kemampuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yata'akhar tarfata'inin, tidak mundur sekedip mata pun. Artinya langsung terjadi demikian cepat. Tidak mundur sekedipan mata lamanya. Antara kun dengan yakun, ini demikian cepat. Kalam hil basar. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bila kenyataannya demikian, sangat mudah bagi Allah untuk menakdirkan sesuatu, maka menunjukkan kepada kita hendaklah kita menjadi seorang hamba yang memiliki sifat optimis terhadap rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan memandang apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita angan-angankan menjadi berat atau terasa berat bagi Allah untuk mewujudkan, sehingga memilih-milih permintaan-permintaan yang ringan. Ini tidak demikian. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika seorang meminta al-jannah, meminta surga yang paling tingginya. Meminta surga yang paling tingginya. Ketika seorang berdoa kepada Allah, berdoalah dengan sesuatu yang besar. Jangan berdoa dengan sesuatu yang kecil. Allah Maha mampu untuk mewujudkan sesuatu yang Allah takdirkan dengan mengatakan kun fayakun, terjadilah dengan cepatnya apa yang sudah menjadi kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-51 Allah berfirman, walaqad ahlakna asya'akum fahal mim muddakir. Tafsirnya adalah walaqad ahlakna asya'a asbahahum fil kufri minal ummil khaliyah. Dan sungguh kami telah membinasakan orang-orang yang serupa dengan mereka dari umat-umat terdahulu. Bahkan sebagian puing-puingnya mereka melihat bekas dari umat-umat yang diazab sebelum mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Ketika kaum, sebagian kaum tersebut diazab oleh Allah sehingga tidaklah terlihat kecuali tempat-tempat tinggalnya saja, puing-puing reruntuhan bangunan-bangunannya. Sampai zaman sekarang kita melihat sebagian kaum masih terlihat puing-puingnya, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah mereka. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersafar diriwayatkan beliau dengan para sahabatnya melewati kaum Tsamud, melewati puing-puing tempat tinggalnya kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Maka Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk berjalan cepat ketika melewati puing-puing mereka. Bahkan Rasul mengatakan, janganlah kalian melewati puing-puing mereka melainkan dalam keadaan menangis. melainkan dalam keadaan menangis. Jangan sampai nantinya tertimpa kepada kalian apa yang menimpa mereka. Nah, sehingga salah kaprah sebagian mereka, orang-orang yang berkeinginan menjadikan wisata religi, kata mereka, dijadikan objek-objek wisata mereka adalah puing-puing kaum-kaum terdahulu. Wisata religi ke bekas kaum Ad, wisata religi ke bekas kaum Samud. Ini salah kaprah. Dalam hadis Rasul menganjurkan ketika seseorang terpaksa melewati kaum tersebut, maka hendaklah dia melewatinya dalam keadaan menangis, menyaksikan puing-puing reruntuhan mereka, menyaksikan seperti apa kerasnya azab mereka, membayangkan seperti apa kerasnya azab yang Allah timpakan kepada mereka, dan mentadaburi sebab turunnya azab tersebut. Naam, sehingga berlinang air matanya. Fahal min muta'adzin bima halla bihim minan nakali wal azab. Apakah ada seorang yang mau menjadikannya sebagai pelajaran dari apa yang menimpa mereka berupa siksaan dan azab? Naam. Hal min muta'adzin, hal min mudakir. Apakah ada seorang yang mau menjadikannya sebagai pelajaran? Kalaulah semisal seseorang menjadikan puing-puing tempat tinggal kaum-kaum sebelum mereka ketika mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla benar-benar menjadikannya sebagai pelajaran yang berharga untuk mereka, maka pastilah akan menyebabkan mereka menjadi seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ayat yang ke-52. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Artinya adalah wa kullu syai'in fa'alahu ashbahukum al-maduna min khairin aw syarrin maktubun fil kutub allati katabatha al-hafazah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang semisal dengan mereka dari umat-umat sebelum mereka, apakah yang mereka lakukan kebaikan atau kejelekan, dalam keadaan tertulis di kitab-kitab catatan mereka yang ditulis oleh malaikat para penjaga yang mencatat amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan mereka, al-hafadzah. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, seperti yang disebutkan pula oleh mereka para ulama, bahwasannya catatan atau kitab catatan amalan-amalan seseorang ini ada dua. Yang pertama, lauhul mahfuz, yang di lauhul mahfuz akan tercatat seluruh apa yang diamalkan, diucapkan, dialami oleh masing-masing manusia. Yang kedua adalah catatan-catatan yang di tangan-tangan para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Perbedaan dari dua catatan tersebut adalah kalau di lauhul mahfuz semua yang terjadi dan ditetapkan pasti terjadi dan tidak ada perubahan. Sehingga Rasul mengatakan ma asabak lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Adapun catatan-catatan yang di tangan para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, karena disebutkan di dalam beberapa hadis dan ayat, ucapan-ucapan seorang akan ditulis. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Akan ditulis semua ucapan-ucapan mereka dan amalan-amalan mereka. Adapun kitab yang di tangan para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, ada kemungkinan berubah. Ada kemungkinan berubah. yang disebutkan dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah Azza wa Jalla akan menghapus dan Allah akan menetapkan. Artinya yang dihapus, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan di Lauhul Mahfuz, tapi kitab-kitab yang berada di tangan para malaikat-malaikat penjaga tadi itu. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada umul kitab, ada Lauhul Mahfuz. Dan tidak ada pertentangan antara catatan-catatan yang dicatat oleh malaikat dengan Lauhul Mahfuz. Karena semua yang terjadi ketika dihapus, ketika ditetapkan, ketika dirubah, ini juga sesuatu yang ditetapkan dan ditakdirkan di dalam Lauhul Mahfuz. Nah. Sehingga segala sesuatu dengan takdir. Matinya seseorang, hidupnya seorang, bahagianya seorang, sengsaranya seorang, dan berubahnya seseorang, itu semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jal. Kemudian pada ayat yang ke-53 Allah berfirman, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Artinya adalah wa kullu syai'in atau wa kullu saghirin wa kabirin min a'malihim musattarun fi sahaifihim wa sayujazuna bihi. Semua yang kecil yang besar dari amalan-amalan mereka tertulis, tercatat di lembaran-lembaran catatan-catatan mereka, dan mereka akan diberikan balasan yang setimpal dengan catatan-catatannya. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Artinya adalah innal muttaqina fi basatin 'azimah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di satu kebun yang demikian besar, jannah. Satu kebun yang demikian besar. Jannat dikatakan basatin, kebun-kebun, karena di surga terdapat sekian buah-buahan yang diminati dan disukai oleh para penghuninya. Dan buah-buahan al-jannah berbeda dengan buah-buahan yang ada di alam dunia. Di samping mereka berada di kebun-kebun yang demikian besar, wa anharun wasi'atun yaumil qiyamah. Mereka juga berada di dekat sungai yang demikian luas pada yaumul qiyamah. Di surga terdapat sungai. Nah. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Artinya adalah fi majlisi haq, di tempat duduk yang benar, yang jujur, yang benar. Janji Allah seluruhnya adalah benar. Keberadaan al-jannah, dimasukkannya seorang mukmin ke dalam al-jannah adalah sesuatu yang benar, walaupun diingkari oleh orang-orang kafir. La laghun fihi wa la ta'zim, tidak ada sesuatu yang sia-sia di dalamnya, di dalam al-jannah. Tidak pula ada satu perbuatan ucapan yang terkandung di dalamnya dosa. Bahkan disebutkan Allah jadikan tasbih ini keluar dari lisan-lisan mereka seperti nafas. Tasbih. Nah, ahli jannah banyak memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Indallahi al-malikil 'idham. Di sisi Allah azza wa jalla, zat yang memiliki segala sesuatu yang ada di alam dunia ini, dan zat yang maha agung. Al-khaliq lil asya'i kulliha, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam dunia ini. Al muqtadir ala kulli syai'in tabaraka wa ta'ala, maha mampu mewujudkan segala sesuatu tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah termasuk dari konsekuensi tauhid ar-rububiyah yang wajib diyakini oleh setiap mukmin. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hifdzakumullah.